Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala nadhru abdil muttalibi dabha ahadil awladih. Ra'ayna ma laqiyahu abdul muttalibi min quraishin lamma arada an yahfura bi'ra zamzama. Ahassa bidha'fi li'annahu lam yakun indahu nasirun alayhim wa lam yakun indahu illa ibnahu al-harith. فنظر لله تعالى لئن ولد له عشرة بنين ثم بلغوا معه حتى يمنعه لينهرن أحدهم لينهرن بالفتح لينهرن أحدهم عند الكعبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد الإخوة في الله, kita akan lanjutkan membaca kitab اللؤلؤ المكنون fi sirati an-nabi al-ma'mun karangan al-allamah Musa bin Rashid al-Arimi al-Azimi, dan kita telah sampai pada tema nazar Abdul Muttalib untuk menyembelih salah satu putranya. Tatkala Abdul Muttalib ya hanya memiliki satu anak, dalam kisah menemukan sumur zam-zam dan bagaimana Quraisy menentangnya, menuntutnya agar membagi sumur zam-zam tersebut, maka dia ya merasa lemah karena kala itu tak ada anak-anak yang membelanya, membantunya kecuali satu orang saja, yaitu anaknya Al-Harith. Maka kala itu dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia memiliki 10 orang anak laki-laki dan mereka sampai mencapai usia baligh dan mereka telah mampu menahannya, membelanya, mempertahankannya, dia bernazar akan menyembelih salah seorang putranya di sisi Ka'bah. Tentunya hal ini dalam Islam tak boleh. Ini nazar dalam maksiat. Ya. Nazar hanya boleh dalam ketaatan. Menyembelih seseorang anak itu maksiat, tak boleh. Tapi ini terjadi sebelum Islam. Ya, bernazar kepada Allah, jika memiliki 10 orang anak, dia akan sembelih satu orang anaknya sebagai kurban untuk Allah Jalla wa'ala, yang akan disembelihnya di sisi Ka'bah. Nah. وفعلا يقدر الله تعالى له ويرزق عشرة أبناء غير البنات وهم الأول الحارث وهو أكبرهم وأمه صفية بنت جندب, الثاني الزبير وأمه فاتمة بن عمرو ابن عائذ المخزومية, الثالث أبو لهب عبد العزة وأم آمنة بنت هاجر, الرابع المقوم وأمه هالة, الخامس درار وهو شقيق العباس وأمه نتلة, السادس أبو طالب وأمه فاتمة بن عمرو ابن عائذ المخزومية, السابع جحل ويقال جحل بتقديم الحاء على الجيم وأمه حالة بنت وهيب ويقال حجل بتقديم الحاء على الجيم وأمه حالة بنت وهيب, الثامن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شقيق أبي طالب والزبير, التاسع حمزة رضي الله عنه وأمه حالة بنت أهيب, العاشر العباس رضي الله عنه وأمه نتفة. Dan akhirnya Allah Jalla wa'ala memberikan kepada Abdul Muttalib 10 orang anak laki-laki selain daripada anak perempuan. Inilah nama anak-anak dari Abdul Muttalib. Inilah paman-paman Nabi. Ya, kebanyakan mereka mati dalam keadaan musyrik. Yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bisa dihitung jari. Ya. Di antaranya yang terbesar adalah Al-Harith. Ya. Dan ibu Harith ini Safiyah bintu Jundub. Yang kedua Az-Zubair, ibunya Fatimah bintu Amr bin A'idh Al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Abu Lahab, ya, yang namanya Abdul Uzza. Abu Lahab ini juga termasuk anaknya Abdul Muttalib. Dan ibunya adalah Aminah bintu Hajar. Al-Muqawwam, ibunya Halah Dirar, dan dia adalah saudara sekandung Al-Abbas. Saudara sekandung Al-Abbas. Kemudian Abu Talib. Dan Abu Talib ibunya Fatimah bintu Amr bin Ais Al-Makhzumiyah. Ya, dia sekandung dengan Az-Zubair yang di atas. Kemudian Jahlun, dan ada yang menyebutkan Hajlun. Ya. Dan ibunya adalah Halah bintu Wuhaybin. Ya. Dia sekandung dengan Al-Muqawwam. Abdullah, bapaknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya adalah Syaq, dan ibunya ya sama dengan ibunya Abu Talib bin Az-Zubair. Ya. Yaitu Fatimah bintu Amr bin Ais Al-Makhzumiyah. Jadi Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekandung dengan Abu Talib dan dengan Az-Zubair. Yang ibu mereka adalah Fatimah bintu Amr bin Ais Al-Makhzumiyah. Yang kesembilan Hamzah, dan ibunya adalah Halah bintu Wuhaib. Sekandung dengan Al-Muqawwam. Ya. Dan yang kesepuluh Al-Abbas radhiyallahu anhu, dan ibunya adalah Natlah. Yang masuk Islam adalah Al-Abbas, Hamzah, dan Abdullah, dan ya. Yang masuk Islam dari mereka adalah Hamzah dan Al-Abbas radhiyallahu anhumah. Naam, faddal. Qultu fal Abbas ibn Abdul Muttalib asgharu auladi Abdul Muttalib khilafan li Ibn Ishaq alladhi qala fi sirah wa kana Abdullah ibn Abdul Muttalib asgharu bani abihi. Ya, berkata pengarang kitab kita Syekh Musa bin Rashid, maka Abbas bin Abdul Muttalib adalah anak yang paling terkecil daripada anak Abdul Muttalib. Berbeda dengan apa disebutkan oleh Ibn Ishaq yang masyhur bahwasanya yang paling terkecil adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib. Tapi yang lebih rajihullah tabarakatul alam, yang paling kecil adalah Al-Abbas. Al-Abbas ya anak daripada Abdul Muttalib, itu yang paling terkecil. Naam. Wa ta'aqqabahu As-Suhaili fi Rawdil Unufi bi qawli hadha ghairu ma'rufin wa la'alla riwayata asghar bani ummi wa illa fa hamzatu kana asghar min Abdillah wal Abbas asghar min Hamzah. Dan Al Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawdul Anuf, Ar-Rawdul Anuf, memberikan komentar bahwasanya pendapat Ibnu Ishaq yang mengatakan terkecil adalah bapaknya Nabi Abdullah ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib adalah pendapat yang tidak dikenal. Ya, mungkin dia adalah riwayat yang menyebutkan asghara bani ummihi, anak yang terkecil daripada anak ibunya. Ya, karena dia memiliki saudara. Ya, Abdullah memiliki beberapa saudara. Ya, saudaranya Abu Talib dan Az-Zubair, dan di antara tiga ini dialah yang paling kecil, bukan dari seluruhnya. Dari seluruhnya yang paling kecil adalah Al-Abbas. Wa illa fa Hamzah kana asghara min Abdullah. Ya, kalau dilihat dari sisi umur, Hamzah itu lebih muda daripada Abdullah. Ya, bahkan Hamzah itu adalah saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan Abdullah paling kecil. Hamzah itu adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Berarti dia lebih muda daripada Abdullah. Bagaimana mungkin Abdullah menjadi anak yang paling terkecil? Tapi paling terkecil di antara tiga saudara sekandungnya. Di antara Abu Talib bin Az-Zubair. Dia yang paling terkecil. Ya, dan Abbas lebih kecil daripada Hamzah. Maka yang paling terkecil adalah Al-Abbas. Dari keseluruhannya. Naam. وقال ابن الأثير في أسد الغابة وكان العباس بن عبد المطلب أصغر ولد أبيه. Dan berkata Ibn Al-Athir dalam kitabnya Usdul Ghabah, Abbas bin Abdul Muttalib adalah anak yang terkecil daripada seluruh anak dari Abdul Muttalib. Nah, yang saudara seayah seluruhnya yang paling terkecil adalah Al-Abbas. Naam. وأما البنات فست وهن صفية وأم حكيم وهي البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة. Adapun putri-putri daripada Abdul Muttalib, ya, maka ada 6 orang. Ada Safiyah, dan Safiyah masuk Islam. Ya. Ada Ummu Hakim, namanya Al-Baydha, ada Atikah, ya, ada Umaymah, ada Arwa, dan ada Barrah. Naam. Falamma balagha banu Abdul Muttalib 'asharatan wa 'arafa annahum sayamna'unah, jama'ahum thumma akhbarahum binadrih wa da'ahum ila al-wafa'i binadri fa ata'uhu wa qalu kayfa nasna', qala liya'khudh kullu rajulin minkum kidhan thumma yaktuba fihi ismahu thumma tuni fa fa'alu thumma atawhu fa dakhala 'ala Hubal wa huwa sanamun fi jawfil Ka'bah wa qala li sahibil kidah idrib 'ala baniya ha'ula'i biqidahihim wa akhbarahu binadrihi alladhi nadara fa fa'ala rajul. Ya, tatkala semuanya berjumlah 10 orang dan semuanya telah mencapai baligh dan dia tahu semuanya sudah mampu membelanya, mempertahankannya, maka dia kumpulkan mereka semua dan dia beritahukan kepada mereka semua, ayah anak-anakku, dahulu ayah bernazar kalau kalian 10 orang saya akan sembelih salah seorang kalian. Inilah nazarnya. Ya, maka mereka dituntut, hendaklah kalian setia dengan nazar ayah ini. Ya. Dan mereka pun semuanya patuh dengan nazar ini, patuh kepada ayahnya. Karena ini nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka tahu Allah. Mereka menyembah Allah, mereka beribadah untuk Allah, namun kesalahan mereka adalah mereka juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala-berhala. Ya. Maka semuanya pun sepakat menerima keputusan sang ayah dan mereka bertanya bagaimana caranya? Ya. Kata Abdul Muttalib, hendaklah setiap orang di antara kalian mengambil ya undian. Membuat secarik kertas diisikan padanya tulisan namanya. Ya, masing-masing kalian buat namanya, masukkan ya, berikan kepada saya. Mereka pun menulis masing-masing namanya, mereka berikan kepada sang ayah, kemudian dia masuk untuk menemui berhala Hubal yang ada dalam Ka'bah. Inilah kesyirikan mereka. Ya. Jadi kakeknya Nabi Abdul Muttalib ya menyembah berhala dalam kesyirikan. Dia masuk ke dalam Ka'bah, di sana ada patung Hubal. Maka dia berkatalah kepada penjaga Hubal, juru kunci Ka'bah ini, yang biasanya dialah yang memasukkan berbagai macam undian. Orang-orang Arab itu punya kebiasaan namanya al-azlam. Al-azlam semacam undian. Apapun yang mereka akan buat, mereka akan pergi kepada juru kunci ini. Dia masukkan, misalnya mau berangkat, 2 kertas antara pergi, tak pergi, ya atau tidak. Jika yang keluar pergi, dia pergi. Jika keluar tidak, dia tidak pergi. Ya, inilah dia kebiasaan mereka. Akhirnya dia katakan kepada penjaga kunci ini, juru ya kunci Hubal yang dalam Ka'bah, tolonglah kau coba putarkan undian ini nama anak-anakku, aku bernazar dahulu, jika mereka telah dewasa aku akan sembelih salah seorang mereka. Maka laki-laki ini pun memasukkan semua namanya dalam tempat undian, kemudian ia mengundinya. Naam. Khurujul qidhi ala Abdillah. Wa kana Abdullah ahabba waladi Abdul Muttalib ilai wa kana yaqul la in surifa an Abdillah fa nabi khair. Ya, adalah dan adalah Abdullah ayahnya Nabi SAW, anak yang paling dicintainya. Dan dia berkata, apabila Abdullah selamat, aku tak akan masalah. Yang penting Abdullah selamat, yang lain biarlah. Ya, naham. Fadaraba bil qidahi fa kharaja al qidhu ala Abdillah fa akhadahu Abdul Muttalib bi yadihi fa akhadha shafra thumma akbala bihi ila al Ka'bati liyadbahahu fa mana'athu al quraisun wa la siyama ikhwanuhu wa akhwaluhu min bani makhzumin. Maka diundilah dan keluarlah nama Abdullah ayahnya Nabi yang paling dicintainya, dicintai oleh Abdul Muttalib. maka segera disiapkan pisau, dia bawa putranya ini ke sisi Ka'bah dan ingin disembelih di sana. Maka Quraisy melihat mereka semuanya menahannya. Jangan kau bunuh putramu ini. Apalagi saudara-saudaranya pun semuanya akhirnya, saudara-saudara Abdul Muthalib tak tega. Semuanya juga mereka menahannya, demikian juga paman-pamannya dari arah ibunya menahannya, ya dari Bani Makhzum. Maka berkata Abdul Muthalib, "Naam." Faqala Abdul Muthalib, "Fa kaifa asna'u bi nadri?" Fa'asharu 'alaihi an ya'tiya 'arrafatan bil Hijaz. Fayastamiraha fadahaba ilaiha Abdul Muttalib falamma wasala ilaiha syaraha laha tafasil al-qissah faqalat tamiddiyatu fikum waqalu asharatun minal ibil qalat idribu al-qidaha ala al-abdillah wa ala ashrin minal ibil fain kharajat ala abdillah faziduha ashran hatta yarda rabbuh wa fain kharajat ala al-ibil fanharuha anhu. Berkata Abdul Muthalib ketika dilarang oleh Quraisy, dilarang oleh paman-pamannya dari Bani Makhzum, ya, apa yang harus ku buat? Ini adalah nazarku, ya. Maka mereka katakan, kau datanglah ke sana. Di sana ada seorang dukun di Hijaz, dukun perempuan. Ya, dahulu kala ketika perkara Zam-Zam dapat, mereka juga ingin berangkat ke mana? Ke dukun untuk menyelesaikan perkara mereka. Jadi orang yang hobi kudukun adalah merupakan perkara jahiliyah yang masih ada walaupun setelah Islam datang. Tradisi jahiliyah ini, bentar-sebentar kudukun. Ya, berangkatlah Abdul Muthalib menuju dukun ini. Tatkala sampai di sana dia ceritakan nazarnya. Berkatalah sang dukun, "Berapa diat kalian?" Diat artinya tebusan. "Berapa tebusan kalian?" Satu orang jiwa itu berapa tebusannya ditukar dengan unta? Mereka berkata, asyaratun al-ibil. Diatnya tebusannya 10 ekor unta. Satu nyawa 10 ekor unta. Berkatalah sang dukun ini, idribul kidaha ala abdillah. Kalau begitu, buatlah undian. Buat nama Abdullah, buat 10 ekor unta. Mana yang keluar? Apabila keluar Abdullah, maka tambah lagi 10 ekor unta. Buat lagi undian baru. Abdullah dan 10 ekor unta. Bila keluar lagi Abdullah, tambah lagi. Begitulah sampai akhirnya nanti yang keluar unta, maka sembilah semua unta tersebut. Ya. Tafadhal. Fida'u Abdullah bi mi'atin minal ibil. Falamma raja'u qarrabu Abdullah, qarra Abdullah wa ashran minal ibli fa kharaja 'ala Abdullah, fa zadu ashran fa kharaja 'ala Abdullah. Falam yazal yazidu minal ibli asran asran wala taqa'ul qur'ah illa ala abdillah ila an balagatil ibul mi'atan fawaqa'atil qur'ah alaiha faqalat Quraisun laqad radiya rabbuk ya abdal mutalibi ya abdal mutalibi faqala abdal mutalibi la hatta adrib alaiha bil qidahi thalathan fafa'ala wa fi kulli marratin takhrujul qidahu ala al-ibil thumma nuhirat wa turikat la yusaddu anha insanun wala tayrun wala sabu'. Mulailah diundi. Undian pertama keluar nama Abdullah. Ya, tak keluar 10 ekor unta, ditambah 10 lagi. Begitulah seterusnya sampai 100 ekor unta. Setelah 100, ya berarti sudah 10 kali. Yang ke-11-nya keluarlah nama Abdul, ketika itu keluarlah unta. Keluarlah ketika itu undian dengan nama unta. Ya, maka Quraisy senang. Kata Quraisy, berarti Tuhanmu telah ridha. Wahai Abdul Muthalib, kata Abdul Muthalib, tidak, aku akan ulangi 3 kali. Ya, maka dia ulangi kembali, kali yang ke-12 keluar juga nak unta. Kali yang ke-13 keluar juga unta. Ya, dengan demikian, maka Abdul Muthalib menyembeli 100 ekor unta sebagai tebusan bagi putranya Abdullah yang tak jadi disembelih. Ya, kemudian unta tersebut disembelih, dibiarkan begitu saja, dipersilahkan yang mau mengambil, silahkan manusia boleh ambil, hewan boleh makan, burung boleh menyantapnya, binatang buas boleh siap, disiapkan untuk itu semua. Disembelih, ya, sedekah untuk manusia, binatang, burung, binatang buas. Ya, selamatlah Abdullah. Naam. Ahsanallahu ilaikum, hadithun wahin. Wa ammal hadisul masyhur anna ibnu Zabihaini faqad akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa sakata alayhi wa ta'aqqabahu al-Dhahabi bi qawli isnadun wahin. Wa qala al-Imam Qurtubi wa hadha al-hadis la hujjata fihi li anna sanadu la yathbut. Wa awradahu al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih wa qala wa hadha hadisun gharibun jiddan. Wa awradahu as-Suyuti fi al-Fatawa wa qala hadha hadisun gharibun wa fi isnadihi man la yu'raf. Wa awradahu al-Albani fi silsilati dha'ifa wa qala la asla lahu. Adapun hadis yang terkenal perkataan Nabi SAW, ana ibnu adz-dzabihaini, aku adalah putra daripada dua orang yang disembelih. Pertama Ismail yang selamat, karena Nabi Muhammad SAW keturunan daripada Ismail. Yang kedua ayahnya Abdullah. Kata dia, aku adalah putra daripada dua nenek moyangku yang disembelih. Hadis ini diikuti Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dan dia tidak menghukuminya. Al-Imam Dzahabi mengkomentarinya, mengatakan sanadnya itu terdapat padanya kesalahan. Imam Qurtubi juga mengatakan hadis ini tak dapat dijadikan sebagai hujah karena sanadnya bermasalah. Ya. Demikian juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia mengatakan ini hadis sangat aneh sekali. Suyuti pun demikian dalam kitabnya Fatawa, kata dia hadis ini sangat aneh. Dalam sanadnya ada orang-orang tak dikenal. Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Dha'ifah juga mengatakan hadis ini tidak memiliki asal sama sekali. Ya, na'am. Zawaju Abdullah ibni Abdul Muttalib. Ya, berarti Abdullah selamat, kemudian dia pun dewasa, ya. Kemudian dia ingin dinikahkan oleh orang tuanya, ya, dengan salah seorang perempuan dari Quraisy. Naam. Walamma balagha Abdullah 25 sana wa kana syabban nasiban jamilan wasiman qaddal ihabi qawiyal bunyani arada abuhu Abdul Muttalib an yuzawwijah. فزوجه آمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا فبنى بها عبد الله في مكة. قال ابن إسحاق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومي نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه. Tatkala Abdullah ini berumur 25 tahun dan dia adalah seorang remaja yang begitu tampannya, ya, begitu indah dan baik kulitnya, tubuhnya ideal, kuat, maka Abdul Muttalib ayahnya ingin menikahkannya. Dicarilah perempuan, maka kakeknya menikahkannya dengan perempuan yang paling mulia namanya Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Ya. Dia bertemu dengan nasab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Manaf. Ya. Dan ketika itu Aminah adalah wanita yang paling utama di bangsa Arab, terkhusus di suku Quraisy, paling baik nasabnya dari arah ayahnya maupun dari arah ibunya. Ya, dan ayahnya adalah pemimpin Bani Zuhrah, nasabnya paling baik, paling mulia. Ya, maka setelah mereka menikah, Abdullah, ya, serumah dengannya, dan mereka membangun rumah tangga mereka di kota Makkah. Berkata Ibn Ishaq, adalah Rasulullah SAW orang yang paling ideal di tengah-tengah kaumnya, nasabnya. Orang yang paling agung dan paling mulia dari arah alur ayahnya maupun dari arah alur ibunya. Nah. Kisatun ghairu sahihatin wa munkarah. Rawa Ibn Sa'din fi tabaqatih wa Ibn Ishaq fi sirah. Annam ra'atan ta'arradat li'abdillah Ibn Abdul Muttalib walidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. وأرادت منه أن يزني بها وذلك بسبب أنها رأت في وجه عبد الله نورا ساطعا فلما تزوج عبد الله آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع بها ذهب ذلك النور الذي كان في وجه عبد الله ثم رجع عبد الله إلى المرأة وقال لها هل لك في الذي أردت علي فقالت لا مررت وفي وجهك نور ساطع ثم رجعت وليس في ذلك النور فليس لي بك اليوم حاجة. Ya, ada kisah yang tidak benar. Kisah yang tidak benar tapi dia tersebar. Adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat dan Ibnu Ishaq dalam kitabnya Sirah. Bahwasanya ada seorang perempuan mengajak Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk berzina. Ya. Kenapa perempuan ingin mengajak Abdullah berzina? Karena dia melihat dalam wajah Abdullah itu ada sinar. Di dahinya ada sinar yang terang, yang memancar. Dia mengajak Abdullah untuk berzina. Tapi Abdullah mengabaikannya. Tatkala Abdullah menikah dengan ibunda Nabi Aminah bintu Wahab, ya, kemudian mencampurinya, maka hilanglah cahaya tersebut dari dahinya. Ya. Kemudian setelah itu Abdullah kembali berjumpa perempuan itu dan mengajaknya untuk ya memenuhi ajakannya sebelumnya berzina. Berkatalah sang perempuan ini, "Tidak. Sebelumnya aku melihat ada cahaya di wajahmu. Ya. Sekarang cahaya tersebut telah tak ada lagi. Karena itulah aku tak butuh denganmu." Ini riwayat tersebar. Karena Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam sirahnya. Ya, demikian juga Ibnu Sa'ad, tapi dia tidak sahih. Naam. Wa hadhihi riwayatun munqaratun sanadan wa matnan. Wa man yaqra'u riwayatil mukhtalifata 'anha yudriku madal ikhtilafil wal ittirabi fi sawqiha sawa'an fi ta'yinil mar'ati id marratan hiya qas'amiyyatun wa ukhra asadiyyatun kurasiyyatun ismuha Qutailah wa thalithatan adawiyyatun ismuha Layla. وكذلك في صفة عبد الله عندما التقطه فمرة هو مطين الثياب وأخرى هو في زينته. Ya, riwayat ini adalah riwayat yang mungkar. Arti mungkar, riwayat yang lemah menyelisih riwayat-riwayat yang benar, baik dalam sisi sanadnya maupun dalam matannya. Barang siapa yang membaca dan menelusuri riwayat yang berbagai macam jalurnya, dia akan tahu bahwasanya riwayat ini riwayat yang kontroversial satu sama lainnya. Dari sisi redaksinya, ya, dalam penentuan siapa wanita tersebut, kadang-kadang disebutkan namanya Khathamiyah dari Khatham, kadang-kadang disebut Asadiyah dari Bani Asad, kadang Qurasyiyah dari Quraisy, kadang menyebutkan namanya Qutailah, kadang menyebutkan namanya Layla dari suku Adi, ya, Adawiyah. Dan demikian juga sifat tatkala Abdullah berjumpa dengannya. Ada yang mengatakan Abdullah menjumpainya dalam keadaan bajunya penuh dengan lumpur. Ada yang mengatakan dia ya memenuhi perempuan tersebut dalam keadaan pakaian yang begitu indahnya. Maka ini semua adalah riwayat yang kontroversial, membuat hadis ini tak sahih, lemah riwayatnya. Nah. Para Dr. Muhammadun Abu Syaibah, Abu Syahbah, rahimahullah ta'ala, wa fil haqqi anni fi syakkin min hadzal 'arad min 'adzal 'ardi wallahu a'lamu bi sihhati hadzal qissah. Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullah yang mengatakan, sebenarnya aku ragu dengan riwayat ini, Allah lebih mengetahui dengan kebenaran kisah ini. Ya, dari sinilah orang-orang mengatakan Nabi Muhammad itu cahaya, ya, cahaya yang ada pada Adam, turun kepada Nuh, terus turun sampai kepada Abdullah. Ya, dari situlah asal usul hadis yang mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, Nur Muhammad, dan seterusnya. Ini semuanya tidak yang sahih. Cahaya tersebut dipandang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Kisah yang panjang tidak sahih. Naam. Wafatu Abdullah ibn Abdul Muttalib. Thumma kharaja Abdullah ibn Abdul Muttalib ila Syam fi 'irin min 'irat Quraisy yahmiluna tijarat. ففرغوا من تجارتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة وعبد الله ابن عبد المطلب يومئذ وعبد الله ابن عبد المطلب يومئذ مريض فقال عبد الله أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار فقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه فقديم مكة فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده al-Harisa fawajadahu qad tuwfiya wa dufina fi darin nabigha wa huwa rajulun min bani Adiyyin ibni Najjari wa raja'a al-Harisu ibnu Abdul Muttalib ila abihi Abdul Muttalib fa akhbarahu anna Abdullah qad tuwfiya fawajida alayhi Abdul Muttalib wa ikhwanuhu wa akhwatuhu wajadan shadidan. Ya, adapun berikutnya adalah kabar tentang wafatnya Abdullah ibn Abdul Muttalib, bapaknya ayah Nabi. Kemudian keluarlah Abdullah ibn Abdul Muttalib, ayahnya Nabi SAW, menuju Syam dalam satu rombongan, ya, daripada rombongan-rombongan Quraisy. Mereka membawa barang-barang perdagangan karena mereka terbiasa, ya, berdagang ke Syam dan ke Yaman pada musim panas dan musim dingin. Mereka membawa segala macam perbendaharaan ada di Mekah, ya, ke negeri Syam dijual. Dari Syam mereka bawa berbagai macam apa yang ada di Syam, berupa gandum-gandum merah dan seterusnya, dijual di Mekah, parter. Begitulah kebiasaan mereka. Ya, sebagaimana kita ketahui, Nabi kelak juga berangkat ke Syam untuk berdagang, dibawa oleh pamannya Abu Talib. Tatkala mereka selesai dari perdagangan mereka, mereka pun kembali pulang. Tatkala mereka melewati Madinah, ya, karena dari Makkah menuju Syam itu melewati Madinah. Ya, Makkah paling dekat ke Yaman. Tengah-tengahnya Madinah, baru Syam. Tatkala mereka melewati Madinah, ya, kala itu Abdullah ibn Abdul Muttalib, ayahnya Nabi, dalam keadaan sakit. Maka berkatalah Abdullah, biarkanlah aku di kota Madinah, kalian pulanglah. Ya, karena kondisiku tak memungkinkan untuk pulang. Di sini ada saudaraku, ada family-familiku dari arah ibu, ya, dari Bani Abi, Bani Adi ibn Najjar. Ya. Maka Abdullah pun tinggal di rumah saudara-saudara dari arah ibunya, paman-paman dari arah ibunya. Tinggallah di sana dia dalam satu bulan dalam keadaan sakit. Adapun sahabat-sahabatnya yang berangkat bersamanya pulang ke kota Madinah. Tatkala tiba di Mekah, maka Abdul Muttalib menanya mana putranya. Mereka mengatakan, kami tinggalkan dia, ya, tinggal di rumah kerabat-kerabat dari arah ibunya, Bani Abdin Najjar, Bani Adi bin Najjar. Dan dia dalam keadaan sakit. Maka Abdul Muttalib mengutus anaknya yang paling besar, paling sulung, namanya Al-Harith, untuk menjemput putranya Abdullah. Tatkala tiba Al-Harith di kota Madinah, ternyata telah wafatlah, ya, Abdullah ayah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dikuburkan di, ya, kampung An-Nabighah atau di rumah An-Nabighah, di tanah An-Nabighah. Nabighah adalah salah seorang laki-laki dari Bani Adi bin Najjar, dari kerabat Abdullah, dari arah ibunya. Setelah itu pulanglah Al-Haris membawa berita ini kepada ayahnya Abdul Muttalib. Setelah diberitakan maka Abdullah, ya, akan wafatnya Abdullah, maka Abdul Muttalib begitu sedih dengan wafatnya putranya ini. Demikian juga saudara-saudaranya, saudara-saudarinya, mereka begitu sedih, berduka cita atas wafatnya saudara mereka Abdullah ini yang paling dicintai oleh ayahnya dan paling baik di antara mereka. Naam. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatimal ab. Wa lamma tuwfiya Abdullah walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlan fi batni ummi ابن الشهرين فقد روى الحاكم في مستدرك وصححه عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال توفي أبوه وأمه حبلا به. Ya. Kemudian kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim. Tatkala wafatnya Abdullah, ayahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kala itu dalam keadaan, ya, dikandung oleh sang ibu baru 2 bulan berjalan. Per 2 bulan wafatlah ayahnya. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Mustadrak dan disahihkan oleh Qais. Dan dia sahihkan dari Qais, ya, Al-Hakim mensahihkannya dari jalur Qais bin Makhramah. Ya, berkata Rasulullah SAW bahwasanya ayahnya meninggal ketika beliau Nabi yang mulia SAW dalam keadaan, ya, dikandung oleh ibunya. Naam. Qala al-Hafidz Ibn Katsir wal maqsudu anna ummuhu hina hamalat bih sallallahu alaihi wasallam tuwfiya abuhu Abdullah wa huwa hamlun fi batni ummihi 'ala al-mashhur. Ya, maksudnya bahwasanya terkala wafat sang ayah Nabi dalam kandungan ibunya. Ya, dalam keadaan hamil kala itu ibunya. Menurut riwayat yang paling masyhur. Naam. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala wa ikhtulifa fi wafati abihi Abdullah hal tuwfiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun aw tuwfiya ba'da wiladatih. Kamil. Ala qawlain ashahahuma annahu tuwfiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun. Ya, Ibn Qayyim menyebutkan terjadi perselisihan di antara ulama tentang wafatnya ayahnya Nabi Abdullah. Apakah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat ketika Nabi dalam kandungan sang ibu atau setelah dilahirkan oleh ibunya? Ada dua pendapat. Yang paling benar kata Ibn Qayyim adalah pendapat yang mengatakan Rasulullah SAW itu dalam kandungan sang ibu tatkala ayahnya wafat. Naam. Qultu yadullu ala kauni Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman qawlu ta'ala fi surati Duha alam yajidka yatiman fa'awa. Berkata pengarang kitab kita ini Syekh Rashid bahwasanya keadaan Nabi SAW yatim ketika ya terlahir itu sangat didukung dengan Al-Qur'an. Ada ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim yang termuat dalam surah Ad-Duha pada ayat ke-6, Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman?" Bukankah Dia Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian Dia mengasuhmu. Ini menunjukkan Nabi terlahir dalam keadaan yatim. Naam, tak ada ayahnya. Naam. Kam kana umur Abdullah lama tuwfiya wa tuwfiya Abdullah walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam an 25 sana. Qala al-Waqidi hadha huwa athbatul aqawil. Berapa umur ayah Nabi ketika wafat? Ayah Nabi Abdullah wafat ketika berusia 25 tahun dan inilah kata Waqidi riwayat yang paling benar di antara riwayat-riwayat lainnya. Naam. Mi rasul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min abih wa jami'u ma khallafahu Abdullah ibnu Abdul Muttalib khamsatan min al-ibil wa qit'atan ghanam wa jariyatan habasyiyatan ismuha Barakah wa hiya ummu Aiman radhiyallahu anha. Ya, apa yang diwarisi Nabi dari sang ayah, segala yang tinggalkan oleh ayah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ada 5 warisan. Pertama, 5 ekor unta. Yang kedua, beberapa ekor kambing. Yang ketiga, meninggalkan seorang budak yang namanya Barakah dari negeri Habsyah asalnya, dari Ethiopia sana. Dan dia dikenal dengan nama dengan kunya Ummu Aiman, namanya Barakah radhiyallahu anha. Inilah yang ditinggalkan oleh ayahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita. Telah masuk waktu Isya. InsyaAllah minggu yang akan datang kita akan membahas tentang kelahiran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari beliau terlahir sampai beliau mendapatkan wahyu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam.